Kan sapa ta sing ora kepengin Sabang sampe Merauke niki? Sing ora kepengin lho sapa? Panggonan sing enake kaya Indonesia niku teng pundi enten? Kang Pados. Teng Eropa napa enten panggonan kaya Indonesia ngeten niki? Mboten enten. Eropa niku nek wis petang tahun kena musim dingin bongko sampean. Tenggeri, lho nek wis musim dingin amit sewu, negara harus punya jaminan hidup buat rakyatnya. Kenapa? Karena negara membutuhkan kalori sing gedene mboten umum, daging, susu. Untuk apa? Mencukupi kebutuhan hidupe rakyat sing ra iso nyambut gawe selama mblan. Lah niku negara harus kaya. Lah teng ngriki negarane niku mboten sang ngurus rakyate, urip dhewe. Mangan telo, mangan apa. Mula sebab rakyate niku iso urip dhewe, mula pemerintah sakniki umuk nek rakyate sugih. Lha niki rakyate asline kan iso urip dhewe. Tapi wah iki nek urip dhewe ngono ya ora mutu akhire pemerintah duwe standar ben negarane diarani sugih, mula sapi diundhakke 100.000. Oh, Indonesia iki hebat. Wonge sugih-sugih 100.000 payu lho ngoten niki. Wah sugih bensin larang. Oh ngono to. Lah niku lak carane ngriku cek diarani awak dhewe negara sugih. Padahal sampean ya nek ra ning witik ya telo ya kan. Nah ini pengambil alihan negara. Ngoten lho niki. Sing ora kepengin iki sapa? Nggih. Perjanjian tiga kali perjanjian besar sasaran utamanya adalah penguasaan terhadap Indonesia. Perjanjian besar yang pertama di Eropa niku enten perjanjian namine Edict of Demarcation. Dunia didom loro antarane Portugis kali Spanyol. Sasarane ya mriki kok. Sasarannya juga kesini pengen menguasai Indonesia. Lah mula Sultan Muhammad waktu niku terus jengkel, lho, kok arep nguasai kono aja, iku kono ku nek cara anune cara isarae kono iki kudu dadi negara Islam. Lah mila perjanjian Edict of Demarcation niku didisiki kali Sultan Muhammad ngirim ulama-ulama iki ngislamke wong Jawa mula terus enten tradisi Wali Songo nika. Niku kirimane Sultan Muhammad. Lah sebab Sultan Muhammad niku Asy'ariyah, mila sing dikirim mriki nggih ulama-ulama Asy'ariyah. Lah bener napa mboten nek Sultan Muhammad niku? Ya bener sapa sing ngarani Sultan Muhammad niku salah. Wong Sultan Muhammad niku Sahih Bukhari Muslim dipun sebutaken kali Kanjeng Nabi. Teng kitab Musnad Ahmad Ibnu Hambal juga disebutkan bahwa sesuk zaman akhir ana menungso lahir sing alim, sing bener secara syar'i, duwe pasukan hebat, orang hebat yang sanggup menaklukkan Konstantinopel. Lah wong niku sing iso naklukke Konstantinopel ya Sultan Muhammad niku. Lah niku Asy'ariyah sing waktu perang teng mriko merebut Konstantinopel, wong Nasrani niku seneng nek mati, soalnya ngangge salib cilik-cilik niku kan dicekel ngeteni lah anteng. Lah wong Islam pengin gawa Quran semaput. Wong Quran niku nang kulit-kulit domba lak kandel-kandel. Mila kali Sultan Muhammad Quran ditulis cilik-cilik teng Stambul, Istanbul. Mula dugi ngriki Quran kotak-kotak cilik-cilik diarani Stambul. Sing dadi jimat niku. Itu maka ngirim ke sini betulan dan akhirnya jadi proses pengislaman teng ngriki dengan cara Asy'ariyah. Perhitungan Sultan Muhammad betul, akhirnya tahun 1511 nggih Portugis dugi teng Malaka melakukan penaklukan terhadap pasukan Sultan Megat Iskandar Shah atau yang dikenal dengan nami Parameswara, mantune Sultan Iskandar Muda. Milo terus akhirnya Demak nyerang nih kok, Demak nyerang nih kok. Untuk apa? Membebaskan bangsa ini dari cengkraman Portugis sebab Portugis melakukan penguasaan teng selat satu-satunya pintu keluar masuk ke dunia internasional. Milon Demak nyerang, Pati Unus nyerang, tapi akhirnya gagal. Kenapa? Perlengkapan perangnya kurang bagus. Niku Milo terus akhirnya negara mriki dadi miskin. Niku dadi miskin karena pintu keluar dunia niki dikuasai kali Portugis. Milo terus perubahan negara dari darat, dari lautan dadi netan. Demak pindah teng Pajang kali teng Jipang, Pajang pindah teng Ngayogyakarta dadram. Terus 1771 dipetel Londo, dados Jogja kali Solo, sing Jogja dados Hamengkubuwanan kalian Pakualaman, akhirnya sing Solo dados Mangkunegaran kali Kasunanan. Ini tak. Itu imbas saking apa? Saking penguasaan teng mriko. Janjian kedua yang dikenal dengan perjanjian Tratados de Tordesillas. Nunggu sami. capeannya penguasaan teng mriki. Kenapa? Karena ndelok Portugis niku kok enak, sugih teng mriki, terus riko iso urip, mila kabeh do pengin melu mriki. Lah sing nyasar kawitan melu mriki niku namine Spanyol. Lah Spanyol salah jalan mlebu teng Saparua mriko. Mila terus Portugis nesu, ira iso jalurmu ngulon kang dudu ngetan. Niku jalurmu ngulon. Nek ora pateni kene-kene akhirnya terus terjadi perundingan Tratado de Tordesillas dan Portugis harus mengganti rugi kepada Spanyol ben balik ning jalure 300 dukat emas atau yang dikenal dengan satu dukat itu 300 batang emas. Ini perjanjian malih namanya perjanjian Saragosa. Perjanjian menyebar mencari emas, menyebarkan kejadian ini. Tujuannya nggih ngriki malih mula terus kul VO, VOC. Lah di tengriki niki jeneng negara sing paling enak sak donya wis mboten enten. Jenengan sing haji nek mboten enten Ka'bah, mboten enten makame Kanjeng Nabi, wegah ning tengriki apa panas 90 derajat nih kok. Tengriki bengi-bengi bloder ya penak. Ngerowot urip. Wis paling enak negara ini. Niki negara separo swarga niku nggih ngriki niki. Yo, swarga niku digambarke napa jannatin tajri min tahtihal anhar. Swarga iki banyune mili. Lah teng mriki karang anyar mili kabeh. Terus nek digambarke nahruhu min asalin, kaline teko madu, mriki angger gerowokan madu kathah. Nahruhu min khamrin, kaline teko arak, damel arak teng mriki nggih mboten angel teng nggih. Wong bekonang al alim al alama niku. Alangke lali dadi. Lha sakniki dari sini terbukti akhirnya terjawab. Berarti mbiyen mestine para ulama tidak mungkin menjelaskan Islam dengan iming-iming surga karena gambaran surga niku teng Jawa separo wis kedadian. Enggak mungkin ngoten lho niki mawon. Nah terus akhirnya iki kabeh. Lah kabeh niku pengin nguasai niki. Manyene niki niki nggon paling enak. Bahkan Yahudi juga menyatakan bahwa inilah tanah yang dijan. Terus ana sing gawe cerita inilah Atlantis yang hilang. Cocok kabeh inilah Ratu Saba, ana-ana sapa, Sulaiman. Niki kabeh karena gambaran niku teng mriki kabeh. Ini untuk apa? Karena cerita kehebatan dan keindahan masa lalu niku ra eneng sing cocok selain di tanah Nusantara. Ini cocok. Lha mula kabeh lak kepengin mriki. Cuman sing digawe kali Sultan Muhammad niki wis dadi. Wis dadi nopo? Jadi kekuatan besar dengan penerus yang sangat hebat jenenge Nahdlatul Ulama. Ulama lah kenapa? Karena Nahdlatul Ulama tegas sampai sekarang menyatakan kami adalah penerus perjuangan Wali Songo, kami bergerak al-muhafadzatu alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Li wujute sing digawe Sultan Muhammad hari ini ya dadine rupane sampean-sampean iki. Dan tetap sama, komitmennya sama. Aja otak-atik bangsaku. Komitmennya tetap itu kan biyen eneng londo jajah mo mantasababi kaumin fahuwa minhum eneng gawe pergerakan menyatakan ayo dukung pergerakan hubul waton minal iman pas bongso njaluk getih NU tidak pernah takut paling depan mengatakan iskariman au mujahidan dengan resolusi jihad lha kurang apa bongso iki widak lima ngarep dhewe 81 ngarep dhewe sampai terakhir niku gegerke donya NU niku ana wong ora layak mlaku, ora layak ro. Niku iso dadi presiden. Nek ora Indonesia nek ora ene. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha ya rasulallah salamun alaik ya rafi'asha عطفتي جيرة العالمين يا uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Ngawiti engsun nglarasi iran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan rina wengine tanpa pitungan duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji kur pintar dongeng nulis lan maca tembe burine bakal sangsara tembe burine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke kafire dewe dak dikateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kebiaring dunya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista mula ati peteng lan nista ayo sedulur jong lale ake wajib ngaji sak pranatane nur piandalake iman tauhite bagus sesangu mulya matine bagus sesangu mulya matine kang aran soleh bagus atine krana mapan mune laku torekot lan ma'rifate uga hakekot manjing rasane uga hakekot manjing rasane Al-Qur'an Qadim wahyu minul ya tanpa dinulis isa diwaca Iku wajangan guru was kita tentan cepake ing jero dodo tentan cepake ing jero dodo kumantil ati lan pikiran merasa ing badan Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka manjinge iman lawan Allah Kang Maha Suci Kudu rangkulan rinolan wani Titirakati tiriyadai Lan suluk jangan tilali Dikir lan suluk lali Uribe ayem rumangsa aman Dununge rasa Tanda yen iman Sabar narimo najan pas-pasan Kabeh tinaktir saking pengeran Kabeh tinaktir saking pengeran Lawan konco Dulur lan tonggo Kang podo rukun Iku sunai Rasul kang mulia Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita Ayo lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate Ananging mulya makom derajate Ananging mulya makom derajate Palastra ing bungkasane ora kesasar roh langsung Dan kadang Allah suarga manggoni Utuh mayite uko ulase Utuh uko ulase Ya Rasulullah Salamun alaik ya rafi'asha Niwadaraji Adfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami.